Sumribet angin ratri tansah ngenteni setya rajang telenging ati angen-angen tumlawung suwung ing wengi sepi tansah angranti teka muduh yai. Ayu akin nyadao ning sandengku nyawang manis semu gawe lara merasaku pentreming atiku hai wo mekat tresnamu sayangku. Wong ayu akin nyeda onge keberangkaku sirna nong loro pronto ing hatiku amarga kapitung wewayangmu ing pikirku hai wong pekat tresnamu duh sayangku. Pindu samudra pasang kang tanpa angenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyo ring tawang yakti seliramu kang tadi lamunan pindu samudra pasang kang tanpo wangenan tresnaku mring seliramu sayang cahyaning kang sumunar apyo ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan yakti sliramu kang dadi lamunan. Aku jenenge anane sayang mong wong biasa sing lagi berjuang ngadepi kahanan ati sing sering kelaran pula bali mong tinggo dolanan. ino no salalu potku ngomong terus terang sayangku. Ojo mbok pendem dhewe, ojo sambat rono rene, aku samar digawe nyaman liyane. Ngerti oh sayang, aku wegah kelangan siji-siji ne kowe tak eman-eman. Ora tau baleni tresno sing koyo wingi, kisah kisingan jangan terulang lagi. Yenono kurang-kurangku, yenono selalu potku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mbok pendem dhewe, ojo sambat rono rene, aku sama digawe nyaman liyane. Tresno sing koyo wingi, kisah kisinan jangan terulang lagi. Kisah kisinan jangan terulang lagi. Kulonun ati sing wis nglarani, opo saiki kowe bakal baleni. Jujur seko ati iki pengen kowe bali, bakal tak tompo lalekno salahmu. Sepurane wis larani, janji-janji suci mung tak lenjani. Kabeh perjuanganmu mung tak anggap angin lalu. Maafkan aku telah mengecewakan kamu. Sak tenane aku isih tresno kowe, muko wae awak dhewe selawase. Suci ora bakal tak lenjani, orang bakal luntur seentee umur. Seliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang panjaluku koe ojo sumelan. Kan masaku percaya karo seliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandung aku saben wengi, panjaluku bareng Gusti, bebarengan beprayan tekaning pati. Sak tenane aku isih tresno kowe, muko wae awak dhewe selawase. Suci orang bakal tableng janini, orang bakal luntur saantee umur. Seliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang panjaluku koe ojo sumelan. Aku percaya karo seliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandung aku saben wengi, panjaluku bareng Gusti, bebarengan beprayan tekaning pati. Bebarengan beprayan tekaning pati. Siang pantoro ratri, mung eling manis sing ati, setiaku bisa anduweni marang sang Dyasulaksmi. Senatian ngaruh koro rasa kurang bakal serno. Senadyan nyawa oncat saka roko wis tresno ra bisa dipisahno. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tia Sulaksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balen sapoyo bukti, sapoyo pati. Wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah sruning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus sruning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekoro rasa kurang bakal serno. Senadyan nyawa oncat sokoroko wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Opo ora kelingan wingin genggamanku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggalan laku. Aku pamit sayangku, kacol nek genggamanku. Matur suwun wis mayungi terse hutanku lan ngancani kesepianku wingi. Terus gue ngopo aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih balik ning mantanmu, seko mangan nganti nurut towo nitalan, tak turuti berharap iso nduweni. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Sakedene rosan usahamu ku aku raiso ganteni dene neng atiku. Ngapurane sayangku sing mana tetep masa laluku. Kedene langit aku sing kleru ngerteni sikapmu. Terus ngopo aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu, seko mangan nganti nurut towo nitalan, tak turuti berharap iso nduweni. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Sakedene rosan usahamu go aku tepasaku. Kudune awakku sing tak dipilihan, nanging tresnaku kudu koe. Kudu masa lalu, aku ra iso ngaleki cerita wingi. Tak akoni kekalahanku, tak pikir waktu sing wis awak dhewe anteni. Tondo yen awakmu nrimo perasaanku, ngapurane sayangku sing mana tetep masa laluku. Uh-huh. sing menang masa lalumu. Pasan nunggu mongso rendeng anggonku lengan tengi kowe wesono sesangsi genep dino iki yen pancen tresnoku iki bo anggap rano kunane aku raku jiwa lan aku raloro de lungaku kekecitro aku lagi pengen mikir kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro tresnoku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya koe rasa somutusi aku rane ngendi endi aku lungo awong kule rejeki pangapurane awakku ra tau nyanding sliramu mergo tuntutan kerjaku nganti ora duwe wektu. Waktu kanggo ngancani uko ngeterke nyanyi kowe kudu ngerti lungaku golek rejeki tungoku lakuku ngayahi kewajibanku senajan abot kanggomu nanging kuatno atimu wis dadi kahanan aku lungo ato paran ora bakal kelegen nyanding wedoan liya lungaku ra kekecitro aku lagi pengen mikir kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro dek tresnoku wong siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya koe rasa sok mutusi aku ra ning ngendi endi aku lungo among kulera joki ojo keloro-loro lungaku ra kekecitro opo meneh nganti mikir aku wis ora tresno ya mung kowe sing tansah ana ning jero dodo ra ana tresno liya mergo aku tansah setya kudu percaya tresnoku iki mung siji kowe wani sumpah mati ning ati ra ana liyane janjiku tak buktekne ora mung ana lambe tunggunan baliku bebrayan tekane selawase yen pancen kui karemu aku yomong tansah bisa nunggu tak kuat nek aku tanpa sliramu. Mas natian ku elungo kerja sing tak jaluk kowe tetap setia ojo nganti kekudo wanita liyo. Saparo aku yong cak kerjo. Aku ngakoni kabeh iki ikhlas saka ning ati nggo sliramu. Hati ketuni cukup aku ngerti perjuanganku tadi esamu neng urepmu. Sajembar sekoro aku ikhlas yen akhire kutu nampa loro iki. Tolong ojo koe ninggalke aku, aku pengen ning sandhewu. Serapopo rasa hati ketuni cukup aku ngerti perjuanganku tadi esamu neng urepmu. Sajembar sekoro aku ikhlas yen akhire kutu nampa loro iki. Seni kita lani aku raisa nampo, aku isi kelas narimu. Tapi aku sing ora lilo, pengenmu kepiye, pengenku nyandeng kowe. wis laleke aku tak coba nompo anane mungkin wis takdire kudu dikuatke nompo kenyataane aku rokoe pancen tutu jodone. Walau hati

kan selalu di hati. Segalanya menyebabkan